Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun gunung-gunung itu tinggi, tapi lebih tinggi penglihatan. Walaupun laut-laut itu dalam, lebih dalam lagi perataan. Betapa cantik-cantik sinar bulan, lebih cantik gadis yang kau sayang. Betapa cerah-cerah bintang-bintang, lebih cerah cinta dan kasih sayang. Betapa tinggi awan akan terbang, lebih jauh lagi tinggi lamunan. Betapa megah hidup bukanlah, dalam hidupmu sembah kehadiran. Walaupun gunung-gunung itu tinggi, tetapi lebih tinggi penglihatan. Walaupun laut-laut itu dalam, lebih dalam lagi perasaan. Betapa tinggi elang akan terbang, lebih jauh lagi tinggi lamunan. Betapa megah hidupku kau bilang, dalam tidurmu semua akan hilang. Lebih jauh.